Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala hadith Muslim rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ana Malik an Sumayy maula Abi Bakr an Abi Salih as-Samman an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nas ma bi nida'i was-safil awal. Kalau seandainya manusia tahu apa yang ada pada adzan, keutamaan adzan dan saf yang pertama, thumma lam yajidu illa nastahimu alaih, kemudian mereka tidak mau mendapati jalan untuk mendapatkannya kecuali dengan mengundi, yang saya mereka akan berundi untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk beradzan dan saf yang pertama. Walau ya'lamu nama bitahjir, kalau seandainya mereka tahu apa yang ada pada tahjir dan tabkir, berangkat berawal-awal untuk salat, tastabaqu ilaih, insya mereka akan segera kepadanya. Walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi, kalau seandainya mereka tahu apa yang ada pada salat isya dan salat subuh, atau huma walau habwan, insya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Di sini menunjukkan ya keutamaan adzan dan keutamaan saf yang pertama. Kata Imam Nawawi rahimahallahu ta'ala, an-nida' ini maksudnya adalah al-adhan. Wa mana kata beliau, annahum law alimu fadilat al-adhan wa qadraha wa azim jazaihi. Misalnya tahu, mereka tahu tentang keutamaan adhan, kedudukan adhan dan besarnya pahala adhan, ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به, kalau mereka tidak dapat waktu untuk bisa mendapatkan kesempatan adzan, iya لذلك الوقت عن اذان بعد اذان او لكونه لا يؤذن المسجد الا واحد اقترعوا في تحصيله, ya, kalau mereka tidak akan dapatkan kesempatan untuk azan dengan ya sebab sempitnya waktu, atau tidak ada yang bisa ada kecuali satu orang saja, dalam keadaan mereka ingin semuanya adzan, ya saya mereka akan mengundi untuk mendapatkan siapa yang lebih berhak adzan. Demikian juga seperti itu, walau ya'lamun ma fi safil awal, kalau mereka tidak atau mereka tahu apa yang ada pada saf yang pertama, minal fadilah, ya niscaya mereka juga akan seperti itu ketika akan apa namanya tidak mempunyai kesempatan karena semuanya ingin di saf yang pertama kecuali yang mengundi, mereka akan mengundi. Hal ini kata beliau rahimahullah, wa fihi itsbatul qur'ah bil huquq allati yuzdahamu 'alaiha wa yanazahu fiha. Di sini menetapkan bolehnya mengundi pada hak-hak yang di situ izdahama, masing-masing orang memiliki hak. Ya, masing-masing boleh untuk mendapatkannya, tetapi tidak cukup untuk mereka semua. Maka ada mengundi. Ada beberapa tempat yang disebut oleh Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah dibolehkan mengundi. Di sini diantaranya, dua diantaranya adalah ketika seorang suami yang memiliki beberapa istri hendak safar mengundi, karena masing-masing berhak untuk ikut suaminya diundi siapa di antara mereka yang berhak untuk apa namanya ikut safar. Dan beberapa tempat lagi disebut oleh beliau rahimahullah ada padanya dalam nas isbat al-Qur'an. Yang kedua atau yang berikutnya, ya walau ya'lamu nama bitahjir, at-tahjir kata Imam Nawawi rahimahullah, at-tabkir. At-tabkir dalam salat apapun. At-tahjir at-tabkir ila shalah ayya shalatin kanat. Wa qala al-Harawi wa ghayruhu kata beliau wa hassahu al-Khalil bil Jum'ah. Al-Khalil menyatakan ini khusus terkait dengan salat Jumat. Tetapi kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala was-shawab al-mashhur al-awwal. Salat apapun apa salat Jumat atau salat lima waktu yang lainnya. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atawhum walau habwan. Di sini kata Imam Nawawi rahimahullah al-hasu al-azim ala hudur jamaati hadin salatain. Anjuran yang besar yang untuk menghadiri dua salat jamaah ini, jamaah salat isya dan salat subuh. Qala Nawawi qala Muslim rahimahullahu taala hadatsana Syaiban ibn Farrukh, ini yang ini Abu Syaibah. Qala hadatsana ul ashab an Abi Nadrah al-Abdi an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'khuran, melihat pada sahabatnya ta'khur, terlambat datang ke salat jamaah. Faqala lahum taqaddamu, ta'khur maksudnya tidak maju ke depan. Maka Rasulullah menyatakan taqaddamu, majulah kalian. Fa'tamu bi, ikutilah salatku. Waliyatamma bikum man ba'dakum, dan hendaknya mengikuti salat kalian orang yang di belakang kalian. La yazalu kaumun yata'akharun, ya terus-menerus seorang ada di belakang. Hatta yuakhirahumullah, hingga Allah pun mengakhirkan dia. Qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi, qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah al-Raqashi, qala hadatsana Bishr ibn Mansur al-Jureiri an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam kauman bi ahbi ma'har masjid. Rasulullah SAW melihat ada satu kaum yang ada di bagian belakang masjid. Pada kalau mislah, maka beliau pun menyebutkan semisalnya, yaitu la yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhirahum Allah. Jadi kata Imam Nawawi rahimahallahu ta'ala, la yazalu qaumun yata'akharun ay ada safil awal hatta yu'akhirahum Allah ta'ala an rahmatihi aw azimi fadlihi wa rafi'il manzilah wa anil ilmi. Man hadis ini kata Imam Nawawi rahimahallahu, la yazalu qaumun yata'akharun ay ada safil awal, terus menerus seorang terlambat untuk mendapat saf yang pertama hingga Allah pun mengakhirkan dia, mengakhirkan mereka dari rahmatnya, dari keutamaan fadilahnya, dari tingginya kedudukan, dan dari ilmu. La yazalu qawmun yata'akharun, yani an safil awal hatta yu'akhirahumullah, yani hatta yu'akhirahumullahu ta'ala an rahmatihi aw azimi fadlihi wa rafi'il manzilah wa anil ilmi. Qala qadim Muslim rahimahullahu ta'ala hadatsani Ibrahim ibn Dinar wa Muhammad bin Harb al-Wasiti qala hadatsana Amr ibn Haytham Abu Qatad qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Khilas qala an Abi Rabi' an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law ta'lamun aw ya'lamun, kalau seandainya kalian tahu, kalau seandainya mereka tahu, ma fi shaffil muqaddam, apa yang ada pada saf yang pertama, ini saf yang di depan, lakanat qur'ah, yakni saya akan ada qur'ah undian, siapa yang akan yang paling berhak untuk di depan. Qala hadatsana Zuhair ibn Harb qala hadatsana Jarir an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufuhu rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufuhin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf laki-laki yang terbaik adalah yang awalnya, dan yang paling jelek adalah yang paling akhirnya. Saf wanita yang paling baik ada yang paling belakangnya, dan Safwan yang paling jelek ada yang paling awalnya. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Abu Aziz, yakni Ad-Darawardi, an Suhail bihadzal isnad. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ada perucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sufu rijal fahiya ala umumiha. Ini berlaku umum. Ucapan beliau, khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, ini umum. Ya, kapanpun mereka, apakah mereka salat hanya berjamaah laki-laki saja atau laki-laki dengan perempuan, maka yang terbaik adalah yang paling depannya. Amma sufufun nisa, adapun terkait dengan ucapan beliau, khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, fal muradu bil hadis, yang dimaksud dengan hadis ini adalah shufuful nisa, saf-saf wanita, allawati yusallina ma'a rijal, kalau mereka para wanita yang salat bersama kaum laki-laki. Saf wanita yang paling baik, yang paling belakang, yang paling jelek, yang paling awal, ini kalau mereka sedang salat bersama kaum laki-laki. Wa amma idza sallaina mutamayyizat la ma'ar rijal, adapun kalau mereka sholat hanya kaum wanita saja, berjamaah hanya kaum wanita saja, fahiyakar rijal, maka seperti laki-laki hukumnya. Yang paling baiknya adalah yang paling awal, yang paling jeliknya adalah yang paling akhir. Maksud ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufun nisa akhiruha, ini kalau mereka sedang berjamaah dengan kaum laki-laki. Adapun kalau khusus jamaah wanita, tetap khairu sufufihinna, yang paling baik itu adalah yang paling awalnya. Naam, Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.